sok geus manggul pacua. Dek buburuk kadunungan matu init bareng jeung babaturan nu salembur geuning ieu hirup jadi tukang macul. Kapanasan mun teu kitu moal dahar keur nutupan pangabutu urang di dapur. Sok sanajan panghasilan nu pas-pasan waktu ngaso ngariung di saung ngaleueci topi di gonjakan. Lung secape di gawe ngadadak ilang duk-duk cir, duk-duk cir nu ngabeduk langsung ngacir. Duk-duk cir, duk-duk cir mun ngadenge baduk ngabecir. Duk-duk cir, duk-duk cir nu ngabeduk langsung ngacir. Duk-duk cir, duk-duk cir buruh bibir sok nyengir. Isuk-isuk geus manggul pacul dek buburuh kadunungan matu init bareng jeung babaturan nu salembur geuning ieu hirup jadi tukang macul. Geus biasa kapanasan sanajan panghasilan nu pas-pasan waktu ngaso ngariung di saung ngaleueci kopi di baturan kulukui. Aya ku nikmat bari heureuy gogonjakan. Lung secape di gawe ngadadak ilang duk-duk cir nu ngabeduk langsung ngacir. Duk-duk cir, duk-duk cir mun ngadenge baduk ngabacir. Duk-duk cir, duk-duk cir nu ngabeduk langsung ngacir. Duk-duk cir, duk-duk cir tanpa buruh bibir sok nyengir. Duk-duk cir, duk-duk cir nu ngabeduk langsung ngacir. Duk-duk cir mun ngadenge baduk ngabacir. Duk-duk cir, duk-duk